Fala qada'a alaihi wala kaffarah, maka tidak ada kewajiban qada' baginya dan tidak ada kewajiban membayar kaffarah. Wa huwa sahih, dan riwayat Hakim ini juga riwayat yang sahih atau minimalnya hasan. Karena dalam perawinya ada perawi yang kedudukannya hasanul hadis, hadisnya hasan. Taib. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis ini sebagai dalil tentang tidak batalnya puasa orang yang makan dan minum di siang hari karena sebab lupa. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan riwayat Hakim sebagai dalil bahwasannya orang yang berbuka di siang Ramadan karena lupa makan, minum atau yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa karena lupa, maka tidak wajib membayar qadha dan tidak ada kewajiban kafarah. Baik. Maka dari hadis di atas kita ambil faedah bahwasannya orang yang sedang berpuasa kemudian dia makan atau minum atau melakukan pembatal yang lain, nah, maka jika dia lupa maka puasanya tetap sah, tidak batal, dan puasanya sempurna. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama berdasarkan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, puasanya sempurna. Nah, misalkan di siang Ramadan ya lupa dia habis 2 piring misalkan. Selesai habis 2 piring, habis 2 gelas es campur ya atau sebuah, lupa. Selesai makan dan minum baru ingat kalau ini adalah bulan Ramadan. Nah, batalkah puasanya? La, tidak batal puasanya dan dia sempurna puasanya, melanjutkan sampai waktu berbuka puasa. Ini pendapatnya jumhur para ulama berdasarkan hadis tadi. Juga berdasarkan dalil-dalil yang lain, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum," dalam surah Al-Ahzab. Dan tidak ada dosa atas kalian dalam perkara-perkara yang kalian keliru padanya. Enggak sengaja keliru. Akan tetapi kalian berdosa, na'am, jika disengaja oleh hati-hati kalian. Jika sengaja melakukan dosa maka berdosa, jika tidak sengaja maka tidak berdosa. Nah. Dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan, na'am, sahnya orang yang berpuasa, na'am, kemudian makan dan minum karena lupa. Nah. Terus bagaimana jika ingatnya pas di pertengahan makan? Nah, ingatnya pas di pertengahan makan. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan ketika ingat di pertengahan makan adalah langsung berhenti. dari makan dan minumnya seketika itu juga, dan dia mengeluarkan makanan atau minuman yang ada di mulutnya. Nah, kemudian berkumur-kumur, ya, membersihkan mulutnya dari makanan tersebut. Nah, dan sah puasanya. Nah, puasanya sah. Baik. Bagaimana kalau dia lanjutkan? Ya, tanggung. Nah, ya. Setengah piring lagi misalkan, ya. Kalau dia lanjutkan dengan sengaja, ya, maka batal puasanya. Nah, dan dia berdosa dengan dosa besar, ya. Dan sebagian para ulama berpendapat dia mengqadha puasanya, ya. Nah, sebagian yang lain berpendapat tidak bisa dibayar oleh qadha, ya. Walaupun dia berpuasa sepanjang masa. Nah, karena sengaja tadi, ya. Sengaja enggak puasa. Baik. Kemudian bagaimana jika dia sengaja makan, ya, karena menduga, ya, sengaja meneruskan. Ingatnya di pertengahan. Udah ingat di pertengahan. Dia menduga, dia belum tahu hukum. Ya. Dia menduga kalau dia itu udah batal. Ya, walaupun lupa tadi. Nah, makan, minum, lupa. Dia berpikiran bahwasannya itu membatalkan puasa, ya, makan minum walaupun lupa. Nah, jadi dia belum tahu hukum, sehingga dia berprasangka bahwasannya puasanya sudah batal. Nah, akhirnya apa? Ketika ingat, karena berprasangka sudah batal puasanya, karena sebab makan minum lupa tadi, sehingga dia lanjut. Nah, sehingga dia lanjut karena prasangka tadi. Baik, apa yang harus dia lakukan dan apakah dia berdosa? Nah, kalau dia jahil seperti ini, ya, dia jahil, belum tahu hukumnya. Ya, kalau makan minum lupa itu nggak membatalkan puasa, ya, maka jika dia jahil seperti ini, dia tidak berdosa. Nah, dia tidak berdosa. Tetapi dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha di hari-hari yang lain, di luar Ramadan. Nah, karena tadi dia telah menyengaja untuk makan dan minum. Setelah dia sadar bahwasannya dia sedang berpuasa. Bedanya apa dengan tadi? Kalau tadi kan dalilnya tanggung. Ya, dia udah tahu bahwasanya makan minum lupa itu enggak membatalkan puasa. Ya, faham dia, sadar. Ketika ingat, ya, nanggung, ya. Akhirnya lanjut, maka dia berdosa. Nah, dan sebagian para ulama berpendapat dia harus mengqadha, sebagian yang lain tidak bisa dibayar oleh qadha. Nah, sebanyak apapun dia berpuasa. Karena telah sengaja. Adapun kalau yang ini dia enggak tahu kalau makan minum itu makan minum dengan karena lupa itu tidak membatalkan puasa, dia enggak tahu. Sehingga ketika dia sadar, dia berprasangka udah batal ini. Sehingga dia lanjut, ya, karena prasangka tadi, maka dia tidak berdosa karena masih jahil dengan hukum tersebut, tetapi dia wajib membayar qadha di hari-hari yang lain. Nah. Dan ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Puasanya batal, ya. Puasanya batal. Nah, tetapi dia tidak berdosa. Karena tadi jahil dengan hukum. Tetapi dia wajib untuk mengqadha puasanya. di hari-hari yang lain. Kita katakan wajib mengqadha di hari-hari yang lain ya, karena na'am dia melakukan suatu kesalahan ya. Nah, kenapa dia tidak berhenti kemudian nanya dulu atau apalah ya. Nah, tetapi malah dia menyangka bahwasanya dia sudah batal puasanya. Mestinya dia tahan dulu, berhati-hati, bertanya dan seterusnya. Sehingga dia wajib untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, kemudian apa hukum orang yang melihat melihat temannya nah makan dan minum di siang Ramadan karena lupa? Wajibkah bagi yang melihat untuk mengingatkannya ataukah tidak? Dia lihat temannya makan minum asik ya. Nah, wajibkah kita menegurnya langsung ya, atau biar dulu kasih habis dua piring dulu ya. Nah, kasih selesai dulu makannya baru kita ingatkan. Baik. Wajib ya. Hukumnya wajib untuk menegur dan memperingatkan temannya yang makan dan minum di siang Ramadan. Nah, ya, karena lupa tadi. Ya. Wajib untuk mengingatkan. Yang demikian, karena makan dan minum di siang Ramadan adalah suatu kemungkaran. Kemungkaran yang jelas. Dan wajib bagi kita untuk mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Dan kalau dia tidak mampu juga dengan lisannya, maka dengan hatinya, yaitu membenci perbuatan tersebut dan meninggalkannya. Wadzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan. Mengingkari dengan hati, ini iman yang paling lemah. Maka berdasarkan hadis ini wajib bagi yang melihat na'am orang atau temannya makan minum di siang Ramadan, wajib untuk menegur mengingatkan. Jika dia mampu dengan tangannya. Ketika dia mau menyuap, tahan tangannya. Nah, sehingga dia akan na'am teringat bahwasanya dia sedang berpuasa, atau dia akan tersadar bahwasanya dia sedang berpuasa. Nah, jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya diingatkan ya, bahwasanya engkau sedang berpuasa, ini di bulan Ramadan ya. Nah, baik. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Lihat orang makan minum siang Ramadan kayak enggak merasa berdosa ya. Nah, ngebul mulutnya, kelepas kelepus ya, merokok misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita enggak mampu mengingkari dengan tangan, enggak mampu mengingkari dengan lisan kita, ngasih nasihat aja enggak mampu ya. Maka dengan hati kita, ini selemah-lemah iman, kita ingkari itu adalah perbuatan dosa dan kemungkaran. Ya. Nah. kita tampakkan wajah yang naam apa ini menunjukkan enggak suka dengan perbuatan dosa tersebut. Dan kita tinggalkan dia. Nah, ya, jangan malah bergabung ya dengan naam orang yang makan minum di siang Ramadan. Nah, tinggalkan. Taib. Ini dalil wajibnya mengingatkan teman kita yang lupa makan minum di siang Ramadan. Diingatkan. Ya. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis tentang kisah ketika beliau lupa dalam sholatnya. Nah, lupa dalam sholatnya. Nah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, faida nasitu fadzakiruni. Jika aku lupa, maka ingatkan aku. Ya. Misalkan imam sholat duhur, mestinya rakaat keempat duduk tahiyat akhir, tapi dia berdiri, ya, sehingga mau lima rakaat. Ya. Maka makmum mengingatkan. Ya. Nah, mengingatkan. Dengan tasbih subhanallah misalkan. Diingatkan, ditegur imamnya. Karena ini lima rakaat ya. Gak boleh sholat duhur lima rakaat. Nah. Maka wajib bagi makmum untuk mengingatkan. Wajib bagi makmum untuk mengingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza nasitu fadzakiruni." Jika aku lupa maka ingatkan aku. Ya. Maka demikian pula dalam hal puasa. Jika ada teman kita lupa, ya, nah makan minum di siang Ramadan maka ingatkan, ya, jangan dibiarkan. Ya. Nah, jangan malah bercanda, ya, biarkan sampai habis dua piring dulu misalkan. Ya, ini bercanda yang nggak boleh seperti ini. Ya, ini candaan yang haram, nah, berlebihan, keterlaluan bercandanya. Ingatkan langsung, ya, siapapun dia, dari teman-teman kita, naam kaum muslimin. Kemudian sekarang apa hukum puasa orang yang makan dan minum ya secara sengaja di siang Ramadan? Dalam keadaan dia enggak tahu. Dia enggak tahu kalau puasa itu enggak boleh makan, enggak boleh minum. Nah, dia enggak tahu kalau makan minum itu pembatal puasa. Mungkin terjadi kasus seperti ini? Mungkin enggak? Puasa di siang Ramadan. Nah. Ya. Tapi dia enggak tahu kalau makan minum itu pembatal puasa. Ya. Mungkin enggak kasus seperti ini? Ya mungkin aja ya. Nah. Karena disebutkan juga oleh para ulama. Jadi mungkin. Nah. Baik. Batalkah puasanya? Sahkah puasanya? Orang yang jahil belum mengerti dengan hukum naam puasa. Dia belum tahu bahwasanya makan minum itu adalah pembatal puasa. Baik. Sebagian para ulama mengatakan batal puasanya, walaupun belum tahu hukumnya. Walaupun dia belum tahu makan minum itu pembatal puasa. Sebagian yang lain mengatakan tidak batal puasanya. Nah, karena apa? Karena belum tahu hukumnya. Wong belum tahu gimana? Ya. Belum tahu dia kalau makan minum adalah pembatal puasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sebagian para ulama yang lain merinci, ya, dengan rincian yang thayyib, yang bagus, ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Rinciannya seperti ini. Jika orang yang makan dan minum di siang Ramadan ini, ya, dalam keadaan dia gak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa, jika orang ini adalah orang yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam tanggal 30 Syakban, ya, nah, besoknya Ramadan, ya, bulan puasa, baru masuk Islam, belum sempat belajar sholat aja belum sempat, ya, apalagi belajar hukum-hukum puasa. Jika dia adalah orang yang baru masuk Islam, atau dia adalah orang yang tinggal di pegunungan, badui, pedalaman, ya, nah, dia sudah masuk Islam, tapi setelah itu masuk gunung, pedalaman, belum belajar, belum sempat belajar lah. Ya. Jika kondisinya seperti ini, artinya dia jauh dari pemukiman kaum muslimin, gitu ya. Mau bertanya pun kepada siapa, ya. Jika kondisinya seperti ini, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Ma'fun anhu, ya, termaafkan. Namun, jika orang yang kasusnya seperti tadi, makan minum di bulan Ramadan karena gak tahu kalau makan minum itu pembatal puasa, ya, jika kondisinya adalah dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ya, taib, mudah baginya untuk bertanya, ya, atau misalkan dia tinggal di mana tapi ada alat komunikasi, mudah untuk bertanya kepada saudaranya, ya, kepada siapa, mudah untuk bertanya dia, atau walaupun dia di hutan tapi bisa browsing misalkan, ya, atau yang semisalnya lah dari faktor-faktor yang menunjang dia untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau kondisinya seperti ini, ya, memungkinkan bagi dia untuk bertanya, maka puasa orang tadi batal. Orang yang makan minum di siang Ramadan, walaupun dia belum tahu hukum makan minum di siang Ramadan, walaupun dia belum tahu bahwasanya makan minum itu pembatal puasa, tapi dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, udah lama Islamnya, bahkan dari lahir, ya, sangat mungkin baginya untuk bertanya kepada orang lain, tetapi dia malas nanya, ya, eksklusif, malas nanya, nggak mau bergaul dengan orang lain, ya, maka dia batal puasanya, dan dia berdosa karena tafridnya, karena bermudah-mudahannya, karena meremehkan perkara ini yang semestinya dia wajib belajar hukum-hukum puasa. Wajib baginya mestinya belajar hukum-hukum puasa, ya. Tetapi dia malas, maka dia berdosa. Kalau tadi disebutkan tentang hukum makan minum karena lupa, maka tidak membatalkan puasa, sah puasanya. puasanya sempurna. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Kemudian bagaimana kalau di siang Ramadan jima karena lupa. Tadi kan makan dan minum, sekarang jima karena lupa. Apa hukumnya sama dengan makan dan minum? Sebagian para ulama mengatakan sama hukumnya dengan makan dan minum karena luba. Karena jima termasuk pembatal puasa, makan minum pembatal puasa, maka disamakan hukumnya. Ada juga yang mengatakan enggak mungkin lupa kalau jima. Ya. Nah, masa lupa? Gitu. Nah, alasan aja lupa. Baik, alhasil yang benar dalam masalah ini adalah sahnya puasa orang yang melakukan jima di siang Ramadan karena lupa. Nah, karena lupa. Sah puasanya sama dengan tadi makan dan minum karena lupa. Hukumnya sama persis. Dan jika ingat di tengah-tengah kejadian, ya, maka wajib untuk berhenti. Ya. Jangan ada istilah nanggung. Nah, wajib untuk berhenti. Naam, dan berdosa jika dia melanjutkan dan batal puasanya. Nah, wajib dia berhenti ketika dia ingat dan melanjutkan puasanya sampai selesai dan puasanya sah sempurna. Nah, tidak ada kecacatan. Nah, baik jika dia langsung berhenti ketika ingat. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, tadi kalau karena lupa, terus bagaimana kalau karena dipaksa? Nah, dipaksa suruh makan, ya. Nah, suruh minum misalkan. Kalau enggak, dor, ya. Misalkan, ya. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, pembahasan ini cukup panjang. Nah, tentang orang yang dipaksa berbuka. Bagaimana hukumnya? Nah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti sore ya, insyaallah biidznillah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.